Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah yang Anda dapatkan dari perbankan yang itu diberikan karena Anda memiliki rekening di bank tersebut, maka itu tidak boleh untuk Anda gunakan karena itu adalah riba. Itu adalah keuntungan yang Anda peroleh akibat Anda mengutangkan atau menyimpan dana Anda di bank tersebut. Karena salurkan seluruh modal hadiah itu, jangan gunakan pribadi. Dan niatkan Anda berlepas diri dari harta haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba." Setiap piutang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Wallahu ta'ala alam.